Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mangge anti ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kembali kita bertemu dalam kajian sirah, mengupas masalah-masalah seputar agama Islam yang tentu adalah bersandar kepada Quran dan hadis. Sebagai umat yang beragama dan tentu kita mempersiapkan pemuda-pemudanya sudah, maka kita butuhkan juga pemudi-pemudinya. ABG-ABG, ya itu istilah yang sangat populer di masyarakat, di mana wanita-wanita ini tentu juga memiliki adab-adab bagaimana bersikap, bagaimana menghadapi tantangan yang semakin hari semakin menuntut wanita ini harus lebih banyak berhati-hati, dalam tanda kutip berhati-hati menyikapi kehidupan sekarang ini. Baik Manggi Ante Ina, hari ini seperti biasa saya bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu akan mengantar topik ini karena sangat menarik, sekaitan dengan sikap-sikap sebagai pemudi atau ABG yang masih labil kata orang tua. Manggi Ante Ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz melirik saya ketika mengatakan pemudi. Ini mengatakan mungkin di bawah. Ini Manggi ini memilih topik hari ini adalah yang ABG-ABG. Bagaimana berimba kariba Pak Ustadz? Alhamdulillah nabelo-belo. Nabelo-belo. Berimba kumiu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua-semua yang masih bersama dengan kajian sirah hari ini semuanya nabelo-belo dan tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Ada doa untuk yang di rumah Manggi, khususnya Pak Ustadz? Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi berkah dalam umur kita. Amin. Berkat terhadap rezeki kita. Amin. Berkat terhadap waktu kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi berkah terhadap semua amal dan ibadah kita. Amin, amin, amin, amin. Baik, Pak Ustadz, ini menarik sekali. Ketika kita melihat pemudi-pemudi kita, katanya yang lagi ranum-ranumnya, kemudian kita melihat godaan terbesar di alam nyata ini adalah wanita. Ketika berbicara wanita, tetapi mempersiapkan wanita kita lebih baik, wanita yang bagaimana yang sebenarnya masuk dalam kategori wanita-wanita yang secara islami dan beradab. Tafadhal Pak Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, manggi anteina rahimakumullah. Ya. Semua kita ini terlahir dari rahim seorang wanita. Iya, iya, iya. Dan keutamaan wanita di Al-Qur'an hanya akan kita dapatkan surah An-Nisa. An-Nisa. Tidak ada surah Ar-Rijal. Kemudian wanita adalah wanita, adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali mendiami tanah haram, yaitu Makkah dan sekitarnya. Dialah Hajar istri Ibrahim. Wanita adalah makhluk Allah ta'ala pertama yang melakukan sa'i ke Safa dan ke Marwah. Wanita adalah makhluk yang pertama kali menggali sumur Zamzam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah ini, makhluk Allah taala yang pertama kali menjawab dakwah dan menyatakan beriman kepada Rasulullah adalah wanita. Subhanallah. Yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam Al-Qur'an wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata kenapa? karena pengorbanan wanita. Hamalat su ummu wahanan ala wahnin wa fisalu fi amain. Ibunya menghamili dia, kemudian melahirkan susah payah, baru kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Itu pekerjaan semua wanita. Dan kecipratan berkah dari itu, bapaknya atau suaminya menjadikan anak itu taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yang sebagian besar andil dari orang tua itu yaitu wanita di waktu kecil. Perintah Allah Ta'ala itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan persyirikatkan dia dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Maka ini keutamaan wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafat, wasiat beliau adalah astausu bin nisa'i khair. Aku beri wasiat terakhir kepada kalian supaya berbuat baik terhadap kaum wanita. Maka ketika seorang wanita hari ini terlahir menjadi seorang wanita, dia harus mengetahui bahwa dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini diciptakan dari lumpur. Dari tin Adam. Sedangkan Hawa kaum wanita, Allah ciptakan min dil, dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuknya Adam. Iya, maka penciptaan kalian sebenarnya lebih mulia. Oleh karenanya, dalam hal menjadi seorang wanita, ya bagaimana menjadi seorang wanita yang baik, kembalikan kepada wahyu ini, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berbicara tentang pakaian wanita, untuk sekedar baju penutup aurat bagi wanita, merupakan pakaian yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Jadi tentang jilbab ini bukan budaya, bukan kebiasaan orang-orang menutup pakaian, sehingga orang wanita juga pakai. Tidak. Ayat-ayat tentang hijab, tentang jilbab, nanti baca surah Al-Ahzab dan surah An-Nur itu, itu adalah perintah kepada wanita memakai pakaian itu. Betapa mulianya wanita memakai pakaian jilbab atau hijab itu, ternyata pakaian yang Allah Ta'ala turunkan dari langit sana. Sama laki-laki ini tidak ada ayat yang memerintahkan, pakai kau sarung. Pakai kau celana. Tapi tentang jilbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surah An-Nur ayat 30, dengan demikian juga dalam surah Al-Ahzab. Berarti jilbab ini, Pak Ustaz, bukan bagian daripada menutup aurat. Ada perintahnya. Jilbab yang pertama dia sebagai menutup aurat, kemudian yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang wanita ketika dia sedang mengenakan jilbab, maka dia terhitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga jilbab itu dia tanggalkan atau dia lepas. Jadi dihitung sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, auratnya tertutup, dan di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anggap dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Wa idza sa'altumuhunna fas'alu yami wara'i hijab. Kalau mereka meminta kepada mereka, yaitu wanita-wanita, maka mintalah dari belakang hijab. Entah wanita ini berdiri di belakang tirai yang menutupi badan mereka, atau mereka juga mengenakan hijab atau tirai tersebut sehingga tertutup auratnya. Luar biasa sekali. Tetapi di dunia yang nyata ini, ternyata justru yang membuat pemuda-pemuda tergiur oleh wanita karena auratnya sudah mulai terbuka. Nah, itu barangkali memakai baju dengan belahan-belahan itu, Pak Ustaz. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan wanita itu dengan pakaian ini. Dengan pakaian tersebut mereka merasa terhormat. Tidak akan ada yang berani siul-siul ketika dia lewat. Ya. Mm-hmm. Dan para wanita harusnya yeah. dengan mengenal jilbab dan pakaian ini, yeah. ya, seperti surah An-Nur ayat 31, yeah. wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Iya, iya, iya. Ya. Hendaklah para wanita mm-hmm. ya menundukkan pandangan mereka, kemudian menjaga mm-hmm. aurat mereka yeah, dan yeah. tidak menampakkan mm-hmm. ya dan tidak menampakkan aurat mereka mm-hmm. ya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah memanjangkan mm-hmm. ya memanjangkan hijab atau penutup mm-hmm. ya kepada dada mereka. Ini yeah. adalah contoh di antara pakaian yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk wanita. Yeah, dan yeah. kata Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin mm-hmm. idza qadallahu wa rasulu amran ay yakuna lahumul khiyar. Tidak layak bagi orang beriman laki-laki atau perempuan kalau sudah ada ketetapan dan hukum dari Allah mereka tolak ini. Apa akibat dari menolak hukum Allah Ta'ala? Aurat yang harusnya ditutup dinampakkan. Ya, dikasih juga lotion atau minyak supaya lebih mengkilat. Akibatnya wanita itu yang tanggung. Ya. Dilecehkan. Ya. Ataupun datang orang-orang yang cuma didorong oleh syahwat, disiut-siut ya. Dan mengatakan, eh saya ini serius mempersunting, menjadikan istri. Padahal ini serigala yang ini menyantap ayam. Sedap. Kalau dia sudah kenyang, dia tinggal. Iya, sebab ya dia sudah dapat apa yang dia inginkan. Baik. Ya. Yeah. Sesungguhnya wanita yang baik-baik atau laki-laki yang baik-baik akan didapatkan dengan cara yang baik-baik. Baik-baik pula. Yang orang-orang tua kita mewasiatkan, orang baik itu datang di rumah baik-baik. Ya. Salam. Ya, minta dari orang tuanya. Ya. Ya, bukan yang didapat dari jalan. Dijemput di perempatan. Atau cuma kenal di Facebook. Aduh. Hancur. Yang begini ini harus disadari oleh para pemudi. Baik, Pak Ustaz. Ya, dan jangan menghalalkan segala cara. Harta itu ada pertanyaan dua. Dua. Dari mana didapatkan? Dan kemana dibelanjakan? Iya, iya. Oleh karenanya, ya, jangan pernah, ya, karena ingin perhiasan, ya, karena ingin handphone, ya, cuma ikut-ikutan dengan orang-orang, iya. yang artinya berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Istilah-istilah itulah yang barangkali yang sekarang lagi populernya, bahwa hati-hati kepada orang yang menjanjikan sesuatu. Nah, inilah barangkali berhati-hati kaum wanita, karena komyu ini adalah tiang dari agama. Iya. Kemudian wanita ini adalah ketika komyu tidak ingin mendapatkan berkali perlakuan yang tidak senonoh, maka bentengilah diri komyu dengan tadi hijab. Kemudian tidak salah komyu berkali lebih anggun kelihatan dan lebih muslimah ketika komyu memakai itu. Baik, Manggiantina, kita jeda dulu, kita tahan dulu informasi ini karena masih ada pesan-pesan yang akan berlalu. Baik, Pak Ustadz. Mangke Antina yang dirahmati Allah, kita lewatkan pesan-pesan berikut. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng. Baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya enggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, Edo banget nih. Keren. Ini baru HP. Modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone. Teknologi terbaru. Daya jelajah internetnya paling cepat. Masa aplikasi sih? Paling lengkap. Sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa BBM-an gitu? Ya iya dong. Untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi,

Jadi memang seperti yang diungkap oleh para pujangga atau orang-orang yang mensifati tentang wanita. Rasulullah SAW mengatakan dia adalah dunia. Artinya kalau berbicara dunia ya wanita di dalamnya. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha ya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, kata Rasulullah. Dan sebaik-baik di antara perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleha. Berarti memang kalau ada orang yang menghias dunia tapi dengan kejahatan, mereka juga akan menghias dengan wanita yang tidak soleha, yang menampakkan aurat, yang menampakkan kerusakan. Bagi orang-orang yang beriman, tentu perhiasan mereka adalah wanita-wanita yang soleha. Nah, inilah insyaallah bagaimana seorang wanita soleha itu. Dia di rumah, dia di luar rumah, dan apa barangkali pakaian mereka, menjaga semua. Dan apa ketentuan-ketentuan daripada hijab yang mereka bawa tersebut. Ini insyaallah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Cuman memang seperti yang disebutkan tadi, bahwa menjadi seorang wanita harusnya seorang merasa terhormat, karena dia adalah makhluk yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perhiasan dunia itu wanita. Perhiasan akhirat juga orang ketika masuk ke dalam surga adalah para bidadari dari jenis wanita. Bukankah ini keutamaan? Tapi sebagai wanita yang soleha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati para wanita itu adalah as-salihatun, fas-salihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleha, kemudian dia takut kepada Allah dan menjaga diri dalam keadaan lil ghaib, dalam keadaan dia sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Jadi menjadi istri, baik ada suami maupun tidak, dia menjaga dirinya. Nah, ini arti dari kesolehan tersebut, solehnya seorang wanita. Baik Pak Ustaz, kebetulan ini SMS ini kaitannya dengan wanita. Wanita ini rupanya pertanyaan dari 0852-5402 sekian-sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Pak Ustaz, jika kita tinggal serumah bertiga, kebetulan kami dari kampung, kontrak rumah, di dalamnya ada satu cowok, dua cewek, dengan kamar yang berbeda, apakah dibolehkan? Selalu setan mengganggu manusia dari hal-hal yang dianggap baik atau benar oleh manusia itu sendiri. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Oleh karenanya, dalam Islam diharamkan seorang untuk berkhalwat. Apa itu khalwat? Kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Iyyaka wal khalwa bin nisa. Janganlah kalian bersepi-sepian antara lelaki dengan perempuan kecuali bersama mereka itu mahram atau saudara. Iyyaka wal khulwa bin nisa, kata Rasulullah, hati-hati janganlah kalian bersepi-sepian dengan wanita. Walladzi nafsi biyadi ma khala rajul bi imratin illa dakhala syaitan bainahuma. Demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah seorang laki-laki dengan wanita itu bersepi-sepian kecuali syaitan masuk menjadi yang ketiga di antara mereka berdua. Ini kan pertanyaan bahwa mereka bertiga, dua perempuan misalnya, satu laki-laki, satu rumah, berbeda kamar. Siapa yang menjamin bahwa tetap mereka bertiga di situ? Dan siapa yang bisa mengamankan bahwa setan tidak akan, mereka akan lihat ketika dia masuk untuk mengganggu? Tidak. Maka inilah yang disebut sad dan lidzariyah dalam usul fikih. Tindakan preventif sebelum sesuatu itu terjadi. Al-wiqaya khairu minal ilaj. Kata para ahli hikmah, menjaga lebih baik daripada mengobati. Oleh karenanya, sesuai dengan pertanyaan tadi, bolehkah mereka tinggal bersama dalam satu rumah? Karena dari satu kampung. Kalau karena dari satu kampung, adalah sebagai mana yang telah diungkap di atas, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Iya, karena jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan. Iya, iya, iya. Ya, ya. Dan ini yang lebih membuat orang-orang mungkin tidak akan menaruh curiga seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, iya, iya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW kenapa melarang ya seorang itu berdua-duaan dengan ipar? Iya, iya, iya, iya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan alhamu huwal maut. Ipar itu adalah kematian. Ipar adalah kematian. Iya. Seandainya seorang ya berdua-duaan dengan ipar. Ya, suaminya pergi. Yeah. Ini kan cuma adik suami ataupun kakak suami. Iya, iya, iya. Tapi berlainan jenis. Orang tidak akan menaruh curiga. Yeah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Alhamu huwal maut. Yeah, bayangkan sampai orang yang masuk dalam keluarga kita saja Rasulullah SAW mengatakan dia adalah kematian. Kematian. Ya, dan tidak ada yang bisa melindungi dari hal tersebut. Ya, apalagi ini dengan pertanyaan sekampung. Hanya sekampung. Yeah. Ya, ini bukan orang satu kampung tinggal, ini adalah satu kampung tinggal dalam satu rumah. Sama-sama dari kampung. Cuma sama-sama dari kampung. Iya. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa justru yang dalam serumah inilah yang lebih mempercepat setan itu menggoda. Setan itu menggoda. Yeah, yeah, yeah. Ya, ini yang harus dihindari. Pernah saya ditanya begini, Mangge. Iya, iya. Bagaimana hukumnya saya menikah dengan wanita sekampung? Saya bilang banyak sekali yang kau nikahi. Banyak sekali. Baik, Pak Ustaz. Selanjutnya ini rupanya dikirim dari 7885. Dia mengatakan assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cuma mengatakan Radio Pasar. Saya ingin menanyakan ini, apa kiat mencapai sukses itu? Wah, ini pemuda juga ini. Karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Dari Nurul Anisha di Kayu Malue. Nah, ini rupanya mendengar waktu Pasha hadir di studio ini, Pak Ustaz. Ya, Tafadhal. Mudah-mudahan ini Bu juga pertanyaan untuk Siro ya. Karena ya, masuknya di nomor Siro. Iya, iya, di nomor Siro, betul. Allah Subhanahu wa taala memberi resep bahagia kepada kita. Ya. Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Iya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki serta karunia yang tidak pernah dia sangka-sangka. Maka resep hidup bahagia itu adalah dengan taat pada Allah. Ya, dengan berusaha sekeras mungkin, kemudian ya berdoa kepada Allah, hindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah maksiat itu kecuali mempersempit rezeki. Ya. Bahwasanya maksiat mempersempit rezeki. Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengurai sekitar 30 bekas-bekas kemaksiatan. Salah satu yang beliau katakan di situ adalah artinya menjauhkan rahmat. Menjauhkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena resep hidup bahagia, mau membahagiakan orang tua. Ya, harus betul-betul menaati perintah daripada Tuhan dari kedua orang tua itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan tahu bahwa kita mau membahagiakan hambanya, maka Allah taala akan berikan kita jalan keluar untuk itu. Jadi sebagai seorang pemuda, berpikir positif, berbuat positif, yaitu taat kepada agama, dan kemudian menghindari larangan-larangannya, dan mengejar cita-cita. Al-Quran mengatakan fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu aktivitas, beraktivitas yang lain. Yang lain. Dalam arti sebagai seorang muda, jangan bermalas-malasan. Tapi harus selalu mencari kegiatan-kegiatan. Jangan sudah, saya sudah selesai kuliah Pak Ustaz. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Jadi pengangguran, jangan. Tunggu kiriman. Tapi sebagai seorang yang terus berbuat dan berbuat. Jadi saya jadi teringat ini bahwa karena kita membicarakan pemudi wanita, selain kata orang Bugis mengatakan bahwa the first lady tentu mendahulukan wanita, maka yang selalu kita lakukan adalah wanita jangan merasa diri selalu diuntungkan dengan perkataan-perkataan yang indah-indah itu tadi. Karena jelek-jeleknya juga banyak. akibat dari pancingan kita sendiri yang tidak sadar terbuka belahan-belahan di paha barangkali. Pakaian sekarang dipuji. Iya, begitu dipuji, aduh mulus betul komiu ini. Sudah pingsan dia. Ibaratnya sudah sampai di plafon dia melayang ini. Ya. Dan ini akibat ya. Orang memamerkan aurat. Oh iya. Kalau ada 10 orang yang melihat itu aurat. Aurat ini kan sesuatu yang ditutup dan membuat dosa orang yang melihatnya. Berdosa kalau saya melihat? Iya. Berarti saya memalingkan mata kemana Pak Ustaz? Ya, memalingkan mata ke bawah mungkin. Ke bawah ya? Iya. Ya. Karena ke samping khawatir di sana ada satu lagi. Jadi, iya. Palingkan penglihatan. Ah, bagi wanita, kalau sudah 2 orang, 3 orang, atau paling tidak 10 orang yang kita perlihatkan aurat itu, bertanyalah kenapa orang semua melihat? Apa dan yang salah? Iya. Yang salah itu adalah kita yang memperlihatkan mereka. Iya, hal seperti itu. Apalagi sudah sampai di foto, disebar. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, man sanna sunnatan sayi'ah falahu wizruha wa wizru man tabi'aha. Siapa yang berbuat buruk, keburukan itu akan diikuti oleh orang-orang yang melakukannya juga. Ya. Akibat aurat yang kita pamerkan membuat orang ya syahwatnya naik. Ya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, akibat apa yang mereka lihat dari kita? Nah, ada saham kejahatan di situ. Ada saham. Al-Qur'an mengatakan, yahmiluna auzarahum wa auzara alladziina zalamu. Mereka memikul dosa dan dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan akibat perbuatan mereka. Maka inilah keutamaan untuk selalu menutup aurat bagi para wanita. Rasulullah SAW katakan, innallaha ta'ala hayyun satir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha malu dan maha tertutup. Yuhibbul haya wasitir. Allah Ta'ala menyukai malu dan menyukai juga orang-orang yang menutup dirinya. Maka wanita ketika dia mempunyai sifat malu, dia suka menutup juga auratnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatnya seperti ini. Maka itu adalah sifat terpuji yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sukai dan cintai kepada wanita. Dan Rasulullah mengancam wanita yang melepas pakaiannya ataupun menampakkan auratnya. Ayyumamra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu azza wa jalla anha sitrah. Wanita mana saja yang melepaskan pakaian bukan di rumahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merusak penutup atau sitr atau penutup aib dari wanita tersebut. Subhanallah. Jadi berhati-hatilah wahai wanita. Baik, Manggi Antina, ada satu pertanyaan ini yang menarik dari Bapak Makbul, dikirim dari nomor 0823 sekian-sekian. Bapak Makbul katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersentuhan dengan lawan jenis tidak dibolehkan, namun apa hukum berjabat tangan dengan lawan jenis tetapi tidak dilandasi oleh syahwat? Berjabat tangan ini sudah pernah kita bahas bahwa jabat tangan juga adalah ibadah. Ya, tafadhal Pak Ustaz. Jadi berjabat tangan ini memang subhanallah adalah perbuatan mulia yang sudah kita bahas bahwa ini dimulai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka berjumpa saling berjabat tangan. Tidaklah 2 orang berjabat tangan kecuali dosa-dosa akan gugur dari kedua tangan mereka. Maka salah satu sifat yang kita lakukan adalah berjabat tangan tatkala bertemu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innila usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Ini kata Rasulullah SAW. Sehingga berjabat tangan lawan jenis terhadap para pencinta Rasulullah, pencinta sunnahnya, harusnya mereka membatasi diri untuk tidak berjabat tangan kepada lawan jenis ataupun kepada yang bukan mahram. Berarti ada syahwat atau tidak? Ada syahwat atau tidak pertanyaannya. Iya, ada syahwat atau tidak. Artinya ada syahwat lebih tidak boleh. Tidak ada syahwat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah jaga, beliau tidak bersalaman dengan wanita. Berarti ada salam yang boleh dikatakan ibarat syarat saja, seakan-akan sama dengan nilainya berjabat tangan. dengan ya, kita memberi isyarat kepada wanitanya. Ya mungkin seperti mungkin kebiasaan ya, beberapa daerah ya, ya, wanita cuma memberikan tangan dari jauh. Dari jauh, ya. Iya, tanpa harus bersalaman. Nah, itu kan tidak masuk kepada salaman ataupun hal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan memang dalam bayat, apa itu bayat? Berjanji setia terhadap Rasulullah. Itu bayat itu orang-orang bersalaman kepada Rasul, memegang tangan Rasul. Iya, iya, iya. Tapi ketika wanita datang berbayat, mengaku mengikuti Rasulullah SAW, mereka tidak menjabat tangan Rasulullah. Cukup dari jauh memberi isyarat. Iya, seperti itu. Oleh karena nya orang itu sudah tahu tentang hukum ini. Jika saja seorang yang berpegang terhadap sunnah, insyaallah dia sudah tahu bahwa bersalaman dengan wanita tidak tidak boleh ataupun Rasulullah SAW tidak melakukannya, maka sudah bisa membatasi diri dari hal tersebut. Berarti memang sudah lazim juga kita lihat, saksikan baik pejabat maupun para politisi, hanya dengan memberi isyarat seakan-akan menerima salam jabatan tangan dari seorang perempuan yang bukan muhrim, seperti dikatakan tadi dari pertanyaan saudara Bapak Makbul. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan penyegaran. Berarti kita cukup memberikan isyarat saja. Sayang sekali Pak Ustadz, waktu kita hari ini sangat dibatasi lagi-lagi oleh waktu. Dan Mangga Anteina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siraman rohani tentu hadir di Patra FM 991, radionya orang Palu, Gaya Kaili ada di sini, akan kembali lagi nanti insyaallah bersama Ustadz Haji Yusuf Lauma, dai Kota Palu, dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mangge ante ina.